kasih hanya sebatas memandang. Walau kita pernah sama-sama sayang. Yang bawa dong mas. Adela. Sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Walau seberat apapun rinduku padamu, walau sedalam apapun cintaku padamu, ku sadari tak mungkin dapat memiliki. Aku telah beristri, aku masih sendiri. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak mungkin hidup bersama. Rumah tangga kita. Thank you Mas Bro. Terima kasih ya Mas.